pada dirinya mantan kekasihku. Meski telah lama meninggalkanku, masih terasa dekat di hatiku. Cobalah untuk lupakan dia. Di sini aku menggantikannya. Sebuah nama yang telah tiada, hapuskan saja semua tentangnya. Tuhan menghadirkan dirimu untukku, temani diriku, terangi gelapku. Cinta kau beri, kan ku jaga semua.